Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. إخوانا في الدين وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. Pendengar dan pemirsa Raja di manapun antum berada. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk bertemu kembali terus melanjutkan pelajaran bahasa Arab kita, yang mana kita menggunakan buku kitab Durusul Lughatil Arabiyah li ghairi natiqina biha, yang ditulis oleh Ustaz Dr. Abdul Rahim. Dan sebagaimana sudah dijelaskan tadi Al-Akh Abdul Ghaffar, bahwa insyaallah kita akan melanjutkan kembali beberapa latihan-latihan yang masih tersisa di Ad-Darsul Khamisa Asyar, di pelajaran 15. Dan ana mohon maaf secara khusus kepada para pemirsa dan mendengar, malam ini kita agak telat. Dan secara khusus kepada ikhwah di studio, mohon maaf karena keterlambatannya. Mudah-mudahan bisa dimaklumi insyaallah. Kaifa halukum ya ikhwah? Alhamdulillah. Masyaallah. Malam ini syabab, masyaallah. Para pemuda hadir semua, alhamdulillah. Terakhir yang sempat kita bahas adalah sampai latihan at-tamrin at-tasi', intahina minhu. Kita sudah menyelesaikan sampai latihan ke-9. Malam ini kita masuk ke at-tamrin al-ashir, latihan ke-10. Di sini silakan para ikhwah dan akhwat di manapun antum berada, para pendengar dan pemirsa Roja, silakan melihat halaman 107, halaman 107 dari kitab Durusul Lughatil Arabiyah jilid yang kedua, silakan di latihan ke-10. Perintahnya di sini ta'ammal ma yali. Ta'ammal ma yali. Ma mana ta'ammal ma yali ya ikhwan? Perhatikan apa yang berikut. Tidak ada soal yang kita jawab. Kita di sini hanya diminta untuk memperhatikan beberapa contoh. Ada 4 contoh di sini. Yang pertama Hamidun tawilun. Hamidun tawilun. Ma mana Hamidun tawilun ya ikhwan? Hamid tinggi. Antum melihat kalimat di sebelah kirinya berubah menjadi bentuk lain, menjadi uslub ta'ajjub, berubah menjadi pola ta'ajjub yang menunjukkan kekaguman. Di sini menjadi ma'atwala hamidan. Antum lihat di sini ikhwan, ma atwala hamidan. Sekarang bagaimana terjemahannya sekarang? Betapa tingginya Hamid. Lihat perubahannya. Tadinya tawilun, sekarang menjadi atwala. Ini namanya fi'lu ta'ajjub. Atwala di sini namanya apa ikhwan? Fi'lu ta'ajjub. Kata kerja yang menunjukkan kekaguman atau kaget atau dahsyah atau yang semisal dengannya. Contoh yang kedua, hadhihi sayyaratu jamilatun. Hadhihi sayyaratu jamilatun. Terjemuh ya ikhwan. Mobil ini bagus. Nah, sekarang kita rubah kalimat ini menjadi uslub ta'ajjub sehingga menjadi ma ajmala hadhihi sayyarata. Ma ajmala hadhihi sayyarata. Betapa bagusnya mobil ini. Nah, Sekali lagi, ini namanya uslub apa ya, Khan? Pol gaya bahasa apa nama ini? At-ta'ajjub. Jamilun di situ atau jamilatun menjadi fi'lu ta'ajjub ajmala. Kalau sebelumnya tawilun menjadi atwala, sekarang jamilatun menjadi ajmala. Dan di sini antum melihat tidak ada perubahan bentuknya baik untuk mudzakkar maupun muannats. Di sini di awal hamid mudzakkar, maka begitu bentuknya. Begitu pula di sini di contoh yang kedua, as-sayyara mudzakkar atau muannats, ikhwan? Muannats. Muannats. Bentuk sighat atau uslub ta'ajubnya tidak berubah. Ma rumusnya ma af'ala, kemudian setelahnya isim yang mansub sebagai maf'ulun bih. Isim mansub, jadi hamidan dan as-sayyarata di situ sebagai apa ini? Hamidan mansub karena sebagai maf'ulun bih. Begitu pula as-sayyarata, hanya saja as-sayyarata di sini as-sayyarata mansub karena badal. Ada segalik? Balai. Badal dari maf'ulun bih. Mana maf'ulun bihnya? Hadhihi. Hadhihi. Kalau ada maf'ulun bih berarti ada fi'il dan fa'il. Mana fi'il dan fa'ilnya? Muta'alliq. Maf'ul bih pasti terkait dengan fi'il. Dan fi'il ada fa'il. Mana dia? Mana fi'il dan fa'ilnya? Fi'il dan fa'ilnya adalah atwala dan ajmala. Dia masuk ke dalam kategori fi'il. Wa'ada ya ikhwan? Hanya saja bentuk fi'ilnya menjadi bentuk apa ini? Ta'ajub. Begini bentuknya kalau ta'ajub. Wadih? Dengan diawali dengan ma. Jadi nanti rumusnya ma af'alahu. Ma af'ala fulanan. Misalnya ma af'ala sayyaratan. Misalnya dan seterusnya. Al-mithal thalith huwa tawilun. Ma mana huwa tawilun? Dia tinggi. Nah, sekarang kita mau rubah kalimat ini menjadi uslub apa? At-ta'ajjub. Lihat perubahannya. Ma atawalahu. Ma atawalahu. Terjemahkan. Betapa tingginya ia. Betapa tingginya dia. Nah. Ha di situ, al-ha. Dhamir kata ganti. Dia mabniun. Mabni itu maksudnya apa mabni? Tetap. Tetap harokat huruf terakhir tidak bisa berubah. Tapi fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Tapi kondisinya, posisinya sebagai maf'ulun bih. Maka dia mansub mahallan. Ini posisinya saja. Adapun harokat kenyataannya tidak berubah karena dia mabni. Wadih? Wadih. Kemudian yang terakhir, kalau tadi contoh mudzakkar huwa tawilun, sekarang contoh muannats hiya saghiratun, dia kecil. Silakan antum baca bentuk ta'ajjubnya. Ma asgharaha. Naam. Terjemahkan. Betapa kecilnya ia. Naam. Wadih ikhwan. Wadih ya ustaz. Dari sini ada beberapa kesimpulan yang bisa kita simpulkan. Pertama, untuk membentuk fi'lut ta'ajub atau membentuk uslub at-ta'ajub, gaya bahasa at-ta'ajub yang menunjukkan kekaguman, maka begini rumusnya. Ma af'ala kemudian diikuti dengan isim yang mansub. Isim yang mansub ini bisa isim zahir, isim kata benda yang tampak seperti hamidan dan as-sayyara. Bisa juga bentuknya dhamir. Arhamukallah. Bisa juga bentuknya dhamir seperti di sini, seperti contoh yang ketiga dan keempat. Hu dan ha. Wadih ya ikhwan? Wadih ya ustaz. Kemudian sedikit tambahan faidah walaupun tidak lazim untuk di hafal sekarang. Tapi tidak mengapa. Sebagai bentuk mukaddimah saja, nanti ke depan antum perluas lagi referensinya. Di sini bentuk ta'ajub ini, ini jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah? Jumlah ismiyah, sahih. Jumlah ismiyah. Dan pernah kita pelajari kalau jumlah ismiyah unsur pokoknya dua. Sedarik, mubtada, khobar. Pertanyaannya, mana mubtada dan mana khobarnya? Mubtada-nya ma. Dia isim nakirah. Dia isim nakirah. Namun bisa di sini karena dia uslubnya uslub ta'ajjub, dia di sini posisinya sebagai mubtada. Nah, dan ini yang disebutkan para ulama nahwu. Adapun atwala, ajmala, asghara dalam contoh-contoh ini, fi'il ta'ajjub ini, fi'il dan fa'ilnya, di sini ada fi'il dan ada fa'ilnya. Dalam kalimat atwala, dalam kalimat ajmala, dalam kalimat asghara, itu semua fi'il dan fa'il. Dan jumlah jumlah yang terdiri dari fi'il dan fa'il ini fi mahalli raf'in khabar. Fi mahalli raf'in khabar. Maka mubtada'nya ma, khabarnya fi'il ta'ajjub itu sendiri dengan fa'ilnya. Lalu isim yang mansub setelahnya hamidan di sini contohnya sebagai apa tadi? Maf'ulun bih. Nah, sekarang mungkin belum ada kelaziman antum hafal perincian seperti ini, tapi ini sekali lagi sebagai mukaddimah saja. Artinya tenang ikhwan, kalau tidak paham sekarang tidak apa-apa. Itma'innu ya ikhwan. Tenang saja. Tidak paham sekarang la yadurrukum. Wadih? Nah, yanfa'ukum insyaallah, lakin la yadurrukum insyaallah. Wadih ikhwan? Nah, kaidah yang barusan kita pelajari sekarang dipraktekkan di latihan sebelasnya. Antum lihat at-tamrin al-hadiya ashar, latihan ke-11. Iqra Rabi'. Al-awwalu unzur ila ha'ula'i tullabul jududu. Antum baca dulu perintahnya. Naam. At-tamrin al-hadi asyar. Naam. Uktubil jumalil atiyata jumalil au jumalal jumalal atiyata musta'milan fi'li ta'ajjubi. Naam, musta'milan fi'la fi'la ta'ajjub. Fi'la ta'ajjub. Terjemahkan. Tulislah kalimat-kalimat berikut dengan menyertakan dengan menggunakan fi'il ta'ajjub. Nah, dengan menggunakan kata kerja ta'ajjub. Nah, contohnya seperti yang kita lihat di latihan keberapa ya ikhwan? Al-ashir ya. Al-ashir. Wadih? Wadih. Nah, ada tiga soal di sini. Kita serahkan nomor satu ke Robi. Nomor dua man? Thani man? Entah, Admiko. Tharif man? Entah ya Maulana. Rabi man? Entah Riyadi. Rabi. Nah. Pak Sabirin? Siap malam ini? Baca satu saja soal. InsyaAllah. Taib. Fadalah Rabi. Entah al-awwal. Al-awwalu. Unzur ila ha'ulai tullabul jududu. Naam. Hum kasirun. Hum kasirun. Naam. Unzur ila ha'ulai tullabul jududu ma aktsaruhum. Naam. Unzur ila ha'ulai tullabul jududu ma aktsaruhum. Aktsaru wala aktsara? Aktsaruhum. Ma aktsaruhum. Naam. Tarjim ulang. Lihatlah kepada murid-murid sekalian, murid-murid baru itu sekalian. Mereka banyak. Nah. Ketika menjadi fi'il ta'ajub, hum kathir, apa tadi perubahannya? Hum aktsarahum. Ma aktsarahum. Ma aktsarahum. Apa arti ma aktsarahum? Betapa banyaknya mereka. Nah, mahsant. Mahsant ya, barakallahu fiik. Fiik barakallahu. Nah, al-thani man? Ana ustaz. Dawrukum, tafaddal ya akhi, ajadniko. Al-thani انظر إلى هذه السيارة هي سيارة لماذا منسوب عفوا استاذ نعم Unzur ila hadhihi sayyarati. Naam. Hiya jamilatun. Naam. Unzur ila hadhihi. Tarjim awalan. Ustaz. Lihatlah mobil ini. Dia bagus. Naam. Mana yang kita mau jadikan fi'lu ta'jub? Uslub ta'jubnya. Hiya jamilatun. Hiya jamilatun. Itu saja, itu saja. Naam. Hiya jamilatun menjadi ma ajmalaha. Ma ajmalaha. Kenapa pakai ajmalaha? Kenapa pakai ha? Kalau tadi sebelumnya Robi pakai ma aktsarahum. Hum kembali ke siapa Robi? At-tullab. Kalau ini hiya ha kembali ke hiya sad domir hiya. Sayyara. Sayyara. Kembali ke as-sayyara. Ahsant. Barakallahu fik. Ma ajmalaha. Yani ha di sini kembali ke as-sayyara. Naam. Ahsant. Barakallahu fik. Afikum. Fadal. Al-thalith man? Al-thalith huwa faqirun. Naam. Dia miskin. Ma afqaru ma afqarahu. Ma afqarahu. Sahih. Betapa miskinnya dia. Naam. Di sini hu kembali ke huwa. Naam, ahsant. Sahlun jiddan. Lalu sekedarik. Dan uslubu ta'ajub ini bukan baru. Laisat jadidan. Lalu sekedarik. Ini sudah pernah kita bahas di awal-awal jilid 2. Nah, ini sebagai pengulangan saja. Ar-rabi', tafadhal ya Yadi. Ar-rabi'. Ara'aita dzaakal bait? Huwa saghirun. Ara'aita dzaakal bait? Ma asgharahu. Tarjim. Apakah engkau telah melihat rumah itu? Rumah itu kecil. Naam. Apakah engkau telah melihat rumah itu? Alangkah kecilnya dia. Naam, barakallahu fiik. Jazakumullahu khairan, ikhwan. Naftah al-majal lil mustami' wal mushahid. Tafadhal ya. Naam. Baik, khotbah Islam pada kaum maupun pemirsa dimanapun Anda berada, kita berikan kesempatan untuk para pendengar maupun pemirsa untuk menjawab beberapa pertanyaan yang di mana sudah diberikan contoh beberapa dari ikhwat di studio tadi. Silakan untuk Anda yang ingin mencobanya dapat menghubungi kami secara langsung melalui line telepon. Baik, kita coba angkat yang pertama. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana? Saya dari Bangka. Dari Bangka. Masyaallah. Bapak siapa ini? Dengan Bapak Arifin. Pak Arifin di Bangka. Oh, masyaallah. Bangka Belitung, Pak Arifin? Iya. Oh, masyaallah. Ahlan wa sahlan, Pak Arifin. Alhamdulillah. Pak Arifin baru pertama kali ikut ini sepertinya. Saya ini mau ambil, Pak. Iya. Mau minta namanya Pak Sosat dari Ustaz di yang sering muncul di Bukir Raja itu sebenarnya ya mungkin bisa Ustaz Ansar, Pak Ustaz Abu Yahya atau yang lainnya. Oh, bisa baik, ya? Baik. Minta nomor salah satu nomor HP mereka. Bukan mau ikut bahasa Arab, Pak Arifin? Bukan, Pak. Bukan mau coba bahasa Arab, bukan? Bukan lagi. Ya, mohon maaf untuk keperluan atau pertanyaan dari Bapak dapat menghubungi di layanan off-air kami, Pak. Di layanan off-air dengan menghubungi 021-823-3661. Kami ulangi, 021-823-3661. Dan kami mohon maaf, Bapak. Dan silakan untuk pendengar maupun pemirsa yang lainnya, untuk Anda yang ingin bergabung di pelajaran bahasa Arab dapat menghubungi kami di layanan lain telepon 021-823-6543. Baik, silakan kita angkat. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana? Abu Mario di Bogor. Abu Mario di Bogor, iya. Bapak ya. Iya. Abu Mario, masya Allah. Kenapa halo? Apa Abu Mario? Pak Abu Mario. Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah, Ustaz. Masyaallah, masyaallah. Alhamdulillah, Ustaz. Alhamdulillah. Siap, Pak Abu Mario? Mengerjakan latihan, siap? Insyaallah. Latihan? Insyaallah. Masyaallah. Silakan baca latihan berapa terakhir kita tadi, Pak? Latihan berapa kita terakhir tadi? Terakhir yang itu, Ustaz. Unsuru ilahi sayyaratu Naam, ya. Ada kan Ustaz ya? Baca latihan 10-nya, Pak. Ya, anak enggak punya buku, Ustaz. Oh iya, ditampilkan kalau begitu. Pak, ya. Baru dari mana tadi, Pak? Dari Bogor. Di Bogor, Ustaz. Oh, melihat dari televisi sepertinya, Pak. Televisi ini, Ustaz. Oh, masyaallah. Silakan. Hamidun tawilun. Hamidun, hamidun, hanya panjang. Hamidun tawilun. Iya. Teruskan. Hamidun tawilun. Iya, teruskan sebelah kirinya. Ma atwala hamida. Ma atwala, sekali lagi, Pak. Hamida. Hamidan. Hamida. Hamidan. Iya. Iya. Hamidan. Iya. Bisa diterjemahkan, Pak Borio? Hamidun tinggi. Iya. Ketika ya. Dirubah menjadi usrub ta'ajub, bagaimana? Kemudian seberapa tingginya Hamidun? Nah, sepertinya Pak Borio tidak ikut dari awal sepertinya, Pak ya. Pak, ya. Pak Mario ikut dari awal tidak? Enggak, baru tadi saya dengar. Oh, baru tadi, baik, baik, baik. Cukup sementara Pak Mario, dengarkan dulu. Nanti saya bisa ya. Telepon lagi insyaallah. Insyaallah, Ustaz. Baik, baik. Jazakallahu khair. Naam. Ya, Ustaz. Naam. Ya, terima kasih Abu Mario di Bogor. Jazakumullah khairan atas kebersamaannya. Ditunggu di latihan-latihan berikutnya ya. Dan disimak dari jawaban-jawaban para ikhwah selanjutnya di belakang Abu Mario. Silakan. Masih di layanan-layanan telepon, kita angkat kembali. Halo. Naam. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ahlan, dengan siapa, di mana? Dengan Abu Abdul Aziz. Di mana Abu Abdul Aziz? Di Tidore. Naam. Tidore. Tidore atau Ternate ya, antum, maaf. Abu Abdul Aziz. Naam. Mohon maaf, Abu Abdul Aziz, dapat dimatikan atau dikecilkan volume radio atau televisinya. Silakan menyimak dari gagang telepon Anda saja. Baik. Siap, Abu Abdul Aziz? Iya, iya. Nah. Baik, ada bukunya? Enggak punya, Ustaz. Enggak punya, kami tampilkan di televisi, Pak, ya. Iya, iya. Gimana sekarang, sudah terlihat, Pak, Abu Abdul Aziz? Sudah, sudah. Silakan, tolong dibaca di latihan 10 dari Hamidun Tawilun, silakan. Hamidun Tawilun. Nah, apa artinya, Pak? Hamid tinggi sekali. Nah, kenapa ada sekalinya? Tinggi sekali. Tinggi karena saja, Pak. Hamidun sifat-sifat. Nah, ya, teruskan. Ma'atwalu Hamidan. Ma'atwalu atau ma'atwala? Ma'atwala Hamidan. Iya. Bentuk kalimat ini bentuk apa ini, Pak? Pak Abu Abdul Aziz, bentuknya apa ini? Li ta'ajub. Terjemahannya bagaimana? Bagaimana terjemahannya? Melangkah tingginya Hamid. Naam. Hamid tinggi sekali. Bagaimana terjemahannya, ulang sekali lagi, Pak? Ketika menjadi ta'ajub, ma'atwala Hamidan. Alangkah tingginya Hamid. Ah, nah, masya Allah. Terus satu lagi, Pak. Satu lagi, Pak Abu Abdul Aziz. Hadhihi sayyaratun jamilatun. Nah. Tarjim. Mobil ini bagus sekali. Nah, jangan pakai sekali. Tidak ada sekali di sini. Bagus saja. Iya. Mobil ini bagus. Iya. Baca sigat ta'ajubnya. Ma ajmalu hadhihi sayyaratun. Ajmalu wala ajmala, Pak Abu Abdul Aziz. Ma ajmala hadhihi sayyaratu. Naam. Terjemah. Alangkah bagusnya mobil ini. Naam, masya Allah. Syukran. Terima kasih banyak, Pak Abu Abdul Aziz. Iya, jazakallah. Alhamdulillah, tetangga juga. Hayyakallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kebersamaannya, Abu Abdul Aziz. Naam, silakan, di belakang beliau masih di latihan ke-10. Kita lanjutkan di belakang Bapak Abu Abdul Aziz tadi. Naam, halo, kita angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana? Ummu Sabrina di Cibitung. Di Cibitung. Iya. Naam, Ummu Sabrina. Naam. Ahlan asalan, Ummu Sabrina. Ahlan di kesan. Siap untuk baca kelanjutan latihan ke-4? Insyaallah, Ustaz. Tafadhali. Rukun Asani, Ustaz. Yang ketiga sekarang, huwa tawilun. Huwa sayyid. Latihan ke-10. Kita masih di latihan ke-10. Oh, iya. Nah, ya, masih contoh-contoh. Silakan. Ya. Huwa tawilun. Naam. Dia tinggi. Naam. Ma atwa'ahu. Naam. Betapa tingginya dia. Betapa tingginya dia. Naam. Satu ya. Lagi. Dia saghiratu. Naam. Betapa kecil Iya. Dia kecil. Naam. Belum, ini belum ta'ajub, belum mau. Harus kedarik. Iya. Naam. Ma asghuruha. Naam. للأسف الشديد انقطع انقطع ya, mohon maaf Umu Sabrina, barangkali dapat menghubungi kembali. Dan alhamdulillah telah menjawab satu baris atau satu nomor ya. Masih tersisa di latihan ke-10 ini untuk Anda pendengar maupun pemirsa yang lainnya. Kita persilakan. Halo. Naam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana? Fadil, Nusa, Jakarta Timur. Naam, Umu Fadil. Ya, Umu Fadil. Naam. Kaifa haluki ya Umu Fadil? Alhamdulillah, ana bi khair. Insyaallah. Wa ulakum? Ana bi khair alhamdulillah, syukran. Susah banget kita pasti. Ya, Umu Fadil, memang harus berebutan Umu Fadil. Siap Umu Fadil? Siap? Siap Ustaz, insyaallah. Tadi Umu siapa sebelumnya? Umu Sabrina belum membaca lengkap yang terakhir. Hiya saghiratun. Dia saghiratun. Iya. Dia kecil. Naam. Ma asghuruha. Betapa kecilnya dia. Naam. Lanjutkan ke latihan sebelasnya. Sebelumnya ini bentuk apa ini? Ya Umu Fadil. Ma asghuruha, ma atwalahu. Bentuk apa ini? Al-fi'lu ta'ajjub. Naam. Uslub ta'ajjub. Fi'lu ta'ajjubnya yang mana? Fi'ilnya mana? Fi'ilnya asghoro. Asghoro, atwala, ajmala, naam. Teruskan. Sekarang masuk ke latihan 11. Wahid. Naam, al-awwal. Al-awwal. Unzur ila ha'ula'i thullabul jududu. Naam. Hum katsirun. Unzur ila ha'ula'i thullabu. Dududu. Atau at-tullabi. Tulabu, Ustaz. Kenapa tulabu? Sebagai fa'il, Ustaz. Sebagai? Hah? Fa'il? Fa'ilnya, Ustaz, ya. Lihat kalimatnya, Umu Fadil. Undur. Perhatikan kepada mereka. Ila ha'ulai. Ha'ulai isim isyara. Ada sekedarik? Mm-hmm. Ismul isyara, kata tunjuk. Setelah kata tunjuk. Setelah kata tunjuk ada isim yang beralif lam. Dia apa ini? Isim mubtada kan? La, isim yang beralif lam setelah kata tunjuk. Apa itu, ikhwan? Badal. Badal mufrad. Okay. Badal tadi. Badal dari haula. Haula'i marfu, mansub atau majrur? Majrur. Majrur. Berarti badalnya? Ya, Ustaz. Berarti badalnya bagaimana? Badalnya harus apa? Kalau badal majrur? Majrur juga. Majrur juga. Berarti bagaimana kalimatnya? Ulang sekali lagi. Ila haula itula bil judud. Judud saja. Jududi. Ya. Karena al-judud sebagai badal itu ya. Al-judud. Naat dari itulah. Naam. Terjemahkan ya, Ustaz. Tarjimi. Ya. Perhatikan kepada mereka ini murid-murid yang baru. Mereka banyak. Silakan rubah menjadi uslubut ta'ajjub. Unzur ila haula itulabil jududi. Naam. Ma aktsarahum. Ma aktsarahum, sahih. Perhatikan kepada murid-murid yang baru mereka ini betapa banyaknya mereka. Naam. Teruskan. Asani. Asani. Unzur ila hadhihi sayyarati. Naam. Dia jamilatun. Perhatikan kepada mobil ini, alangkah bagusnya. Dia bagus. Naam, belum. Kita belum rubah jadi uslub ta'ajjub. Naam. Rubah sekarang. Unzur ila hadhihi sayyarati ma ajmalaha. Ma ajmalaha. perhatikan kepada mobil ini betapa bagusnya dia. Naam. Naam, ahsanti. Teruskan, habiskan semuanya. Iya, talib. Huwa faqirun. Dia fakir. Naam. Ma aftarahu. Ma aftarahu. Ma afqarahu. Betapa fakirnya dia. Naam. Arabi. Ara'aita zakal baita. Ara'aita zakal baita. Huwa saghirun. Apakah kamu melihat rumah itu? Dia kecil. Naam. Ara'aita zakal baitu. Baita. Baita. Ara'aita zakal baita. Ma asghirahu. Ma. Ma asghirahu. Ma asghirahu. Apakah kamu melihat rumah itu? Betapa kecilnya dia. Ahsanti. Syukran. Syukran ya Umma Fadil. Ya, jazakillah khairan. Wabarakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Barakallahu fiik. Terima kasih untuk Ummu Fadil dari Jakarta yang telah bergabung di malam hari ini dan telah membaca hingga selesai di latihan ke-11. Bagaimana, Ustaz? Nah, tinggal al-kalimatul jadidah, kata-kata baru di pelajaran 15 ini. Ana minta ikhwah fi studio. Ana minta siapa yang baca? Ada 6 kalimat di situ. Nah, kita bagi jadi 2. Man saya qra' ba'da Rabi', anta ya akhir kal ijlis. Ijlis qarib min Nah. Al-kursi mawjud indakum? طيب خلاص سجل السنة لا بس تفضل يا ربي الكلمات الجديدة نعم ترجم كلمات yang baru الكلمات kata-kata yang baru نعم أحسنت مقعد نعم جمعه مقاعد ها مقاعد مقاعد نعم dia ممنوع من الصرف نعم أحسنت ترجم ما مقعدون tempat duduk نعم atau kursi نعم teruskan ya abati tahu ya abi نعم ya abati maupun ya abi maknanya sama wahai ayahku نعم dan kedua-duanya fusha fasih نعم dan apa contohnya dalam Al-Qur'an ya abati. Seperti misalnya ucapan Nabi Ismail kepada ayahnya ketika mau disembelih. Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya, "Inni ara fil manami anni adzbahuk." Saya melihat di mimpi anni adzbahuka. Sungguh saya menyembelih kamu. Lalu apa kata Nabi Ismail? Ya abatif alma tu'mar. Disebutkan dalam surat As-Saffat. Ya abatif alma tu'mar. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Nah, teruskan. Fi athna'i. Nah, di sebagian. La, fi athna'i di tengah-tengah. Di tengah-tengah. Oh, no. Nah, fahimta? Fi athna'i di tengah-tengah. Nah. Nah, tafadhal ya ana nasitu ismaka ya akhi al-karim. Rashid. Anta tahdhur wa taghib, tahdhur wa taghib wa ana ma adhkur ismak. Iqra. Kadzaba yakdzibu. Naam. Berdusta. Naam. Inqalaba yanqalibu. Terbalik. Naam. Baka yabki menangis. Ahsat. Masyaallah. Sahlan bisbati lak. Alhamdulillah. Masyaallah. Barakallahu fik wa jazakallahu khair. Naam. Alhamdulillah dengan ini kita selesai telah menyelesaikan ad-darsu al-khamisa asyar. Kita sudah menyelesaikan pelajaran 15. Kita masuk ke ad-darsu sadisa asyar. Pelajaran 16. Nah. Nuasil ya Abdul Ghaffar. Bismillahirrahmanirrahim. Nah. Pelajaran 16. Ad-darsu sadisa asyar. Di sini antum lihat di halaman 109 109 ada dialog yang cukup panjang, 2 halaman. Antum lihat di sini dialognya terjadi antara al-ab dengan al-abna dan al-banat. Antum lihat di sini ada dialog antara seorang ayah dengan anak-anaknya. Ada al-abna, ada anak laki-laki, dan nanti di halaman berikutnya ada banat, al-banat, anak-anak perempuannya. Paham betul? Di sini al-ab berkata kepada anak-anaknya, aturiduna syai'an minas suqi ya abna'i. Kita terjemahkan sedikit demi sedikit. Aturiduna syai'an, apakah kalian menginginkan sesuatu? Turiduna di situ domir yang diisnadkan kepada turiduna apa ini? Domir apa ini? Jama' ya Ustaz. Domir apa? Hum. Antum. Hum atau antum? Antum ya Ustaz. Antum. Aturiduna antum ya. Apakah kalian menginginkan sesuatu? Minas suqi. Dari pasar. Ya abna'i, wahai anak-anakku. Nah, jadi mau ke mana al-ab? Pasar. Aina sayadhhab? Ila syuq. Ana al-ana adhhabu ila al-masjidi. Saya sekarang akan pergi ke masjid. Nah, wa sa'adhhabu ila as-suqi ba'da as-salati. Dan akan pergi ke pasar setelah salat. Nah, jadi pertama ke masjid dulu. Ila al-masjid awalan, thumma ba'da dhalika adh-dhahab ila as-suq. Yabdu annahu salatul fajr, salat subuh sepertinya. Nah, atau wallahu a'lam. Al-abna'u, mana al-abna'u? Anak-anak. Naam, nuridu asya'a kathiratan. Masya Allah. Apa kata anak-anak? Naam? Ya. Kami menginginkan sesuatu yang banyak. Kok sesuatu banyak? Bagaimana? Sesuatu. Kami ingin bermacam-macam. Kami ingin hal-hal yang bermacam. Hal-hal yang banyak. Masya Allah. Maksudnya minta banyak barang. Nah. Lalu al-ad satu persatu kepada anaknya nanya sekarang. Yang pertama kepada Umar, "Madza turidu ya Umaru?" Apa yang kamu inginkan wahai Umar? "Uridu qalaman." Saya ingin pulpen. Nah, siapa yang bilang ini? Umar ya Ustaz. Naam. Qalaman, limadha mansub? Maf'ulun bi. Maf'ulun bi. Antum lihat di sini nakirah ala sekedarik. Artinya pena atau pulpen mana saja. Pokoknya pulpen. Wadih. Wadih. Ama indaka qalamun? Al-ab bertanya lagi sekarang ke Umar. Ama indaka? Ama artinya ala. Bukankah? Alaysa. Alaysa indaka qalamun? Bukankah kamu punya pena? Apa jawaban Umar? Bala. Indi qalamun azraku. Terjemah ya, ikhwan. Ya. Saya memiliki pulpen biru. Uridu qalaman ahmara. Saya ingin pulpen merah. Nah, lihat. Yang dia punya pulpen, tapi sekarang ingin pulpen apa? Merah. Sekarang al-ab bertanya kepada anak yang satu lagi, kepada Amrun. Kalau tadi Umaru, sekarang Amrun. Madza turidu anta ya Amru? Apa yang kamu inginkan wahai Amr? Uridu daftaran. Saya ingin buku tulis. Amashtaraitu laka daftaran fil usbu'il madhi? Bukankah saya telah membelikan kamu buku tulis pada minggu yang lalu? Nah, pada pekan lalu. Bala. Ya. Walakinna dhalika daftara waraquhu ghairu musattarin. Pelan-pelan kita jemahnya. Walakinna. Akan tetapi. Dhaka daftara. Buku tulis itu. Dhaka artinya dhalika. Waraquhu kertasnya ghairu musattarin, tidak ada garisnya, tidak bergaris. Uridu daftaran, saya ingin za waraqin musattarin, dengan kertas yang bergaris. Nah, za di situ artinya yang mempunyai atau memiliki warakin musattarin, kertas yang bergaris. Nah, sekarang kepada Hisham sekarang. Mada turidu anta ya Hishamu? Apa yang kamu inginkan wahai Hisham? Ana ma uridu syai'an al-ana. Saya tidak ingin sesuatu sekarang. Naam. Sepertinya Hisham punya sifat qanaah sepertinya. Sudah cukup. Yang lainnya minta macam-macam. Apa kata Hisham? Ana ma uridu syai'an al-ana. Ah, Al-Ab sekarang bertanya masih kepada Hisham, tapi bertanya tentang salah satu anaknya yang lain. Apa kata Al-Ab di sini? Tolong dibaca. Aina akhuka? Tarjimu ya ikhwan. Ikhrawu ya ikhwan. Aina? Aina akhuka al-Husain? Tarjimu. Di mana saudaramu Husain? Apa kata Hisham? Lihat di halaman berikutnya 110 mi'a wa asyara. Hisham huwa huwa fil hammami. Nah, terjemu. Dia di toilet. Dia di kamar mandi, hammam. Madza yuridu huwa? Apa yang ia inginkan? Nah, antum lihat di sini kalimat fi'il yuridu tersebutkan dengan beberapa tasrif. Ada turidu, ada uridu, ada yuridu, ada antum turiduna. Nah, di sini terlihat pola yang ingin disampaikan di sini terlihat masih berkisar tentang tasrif apa Maulana, tasrif fi'il apa ini? Fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Fahimtum? Fahimna yes. Apa kata Hisham? Huwa yuridu halawa. Dia ingin permen. Halawa, permen. Manisan, permen. Halawa jamak daripada halwa. Jamaknya halawa. Lalu Al-Ab sekarang giliran bertanya kepada Al-Banat. Masya Allah, ada berapa tuh anak laki-lakinya ikhwan? Ada Husain, ada Hisham, ada Amr, ada Umar. Masya Allah. Arba'ah. Sekarang kita lihat anak-anak perempuannya. Ada Aisyah, ada Hafsah, ada Su'ad, ada Layla, ada Salma. Masya Allah. Sudah cukup? Masya Allah. Ada berapa semua ini? Sita banat. Wahid Hamsah. Idan tis indahu tisu awlad. Tisatu awlad. Masya Allah. Ahlun kabir. Ha? Nama ya, kabir ya. Naam? Ahlun kabir. Ahlun usratun kabira. Usratun kabira. Naam. Keluarga besar. Naam. Adi taban min zawjati al-ula. Sah? Nah. Halas, dah nawasil. Ayo, nawasil itu. Sekarang bertanya kepada Al-Banat. Mada turidna ya banatu? Apa yang kalian inginkan, wahai putri-putriku? Ada ku di situ? Wahai putri-putri. Wahai putri-putri saja. Tidak ada putri-putriku di sini. Banat, banatu di situ. Di sini turidna, antum lihat. Dhamirnya apa ini? Turidna? Antunna ya Ustaz. Antunna. Nah. Aisyah mulai menjawab di sini. Ya abati. Wahai ayahku, antashtaraita li milaffan qabla usbu'in. Uridul ana milaffan akhara. Masyaallah. Kita terjemahkan sedikit demi sedikit. Antashtaraita li apa itu? Kamu telah membelikan li untuk saya milafan al milaf tadi pun nama mana milaf sampul nah kilaf ya qabla usbu mana qabla usbu minggu kemarin nah al milaf bisa berarti sampul al milaf bisa berarti jilid amplop bisa berupa ya seperti itulah semacam itu. Nah. Perangko. Perangko lah. Nah, perangko bukan. Bukan. Ada perangko tawabi'. Oh, no. Dan lagi itu. Wa uridul ana milaffan akhara. Saya sekarang ingin sampul yang baru. Nah, yang sampul lain. Yang lain. Nah. Minta dua berarti sekarang dia. Mada turidina anti ya Hafsatu. Lihat turidina. Di situ dhamirnya apa? Anti ya Ustaz. Terjemah ya kawan. Mada turidina. Apa yang kamu inginkan wahai Hafsah? Uridu haqibatan. Saya ingin tas. Nah, ini Hafsah minta tas. Ama indaki haqibatun? Bukankah kamu telah memiliki tas? Bala. Ya. Indi haqibatun hamra'u. Saya memiliki tas merah. Naam. Uridu haqibatan ukhra sauda'a. Saya ingin tas yang lain yang berwarna hitam. Naam. Lalu sekarang siapa yang ditanya? Sekarang Su'ad. Mada turidina ya Su'adu? Apa yang kamu inginkan wahai Su'ad? Su'ad di sini perempuan, mu'annath. Lalu sekedarik? Bala ya Ustaz. Indi mistaratun soghiratun. Saya ingin penggaris kecil. Indi. Mana Indi ya, Pak? Saya memiliki Indi. Nah, saya punya penggaris kecil. Uridu ukhra kabiratan. Saya ingin yang lain. Yang besar sekarang. Nah. Lalu sekarang kepada Laila. Wa madza turidina anti ya Laila? Dan apa yang kamu inginkan wahai Laila? Uridu mushafan dha harfin kabirin. Saya ingin mushaf dengan huruf besar. Yang mempunyai huruf yang besar. Mushaf apa ini maksudnya? Mushaf apa ini? Mushaf Al-Quran. Nah. Ama turidina syai'an ya Salma? Apakah ama buka apakah? Bukankah Bukankah engkau mau menginginkan sesuatu? Nah, ini orang ini anak perempuan yang lain sekarang, anak perempuan yang lain sekarang, Salma. Nah. Jadi sekarang pertanyaannya bukan mada lagi sekarang. Seakan-akan Al-Ab tahu Salma minta sesuatu. Nah. Dipastikan lagi, ama turidina syai'an ya Salma? Bukankah kamu menginginkan sesuatu wahai Salma? Ini Salma pernah bilang ke ayahnya pengen sesuatu, maka dipastikan lagi di sini. Apa jawaban Salma? Bala. Nah. Uridu mu'jaman inkiliziyan. Saya ingin kamus Inggris. Wa akhara faransiyan. Dan yang lainnya kamus Perancis. Masya Allah, Masya Allah. Jadi mu'jam disitu artinya apa? Kamus ya. Kamus. Ama turidu ummuki syai'an? Ama turidu ummuki syai'an? Bukankah umimu menginginkan sesuatu? Nah, bukankah ibumu menginginkan sesuatu? Apa kata Salma? Ma adri. Saya tidak tahu. Kenapa pakai ma di sini? Kenapa tidak pakai la? Nah, saya ingat kemarin la dengan ma di sini? Sekarang. Sekarang saya tidak tahu. Masih ingat kemarin bahwa ma tukhallis al-mudhari' lil hal. Masih ingat? Ma menjadikan al-mudhari' setelahnya khusus artinya sekarang. Ya, sekarang saya tidak tahu. Faham tum? A'as'aluha. Lihat a'as'aluha. Ada dua A di situ. Seharusnya tulisannya A kemudian spasi biar tidak seperti dempet seperti ini. Di sini ada dua kata di sini. Ada A dan as'aluha. Apa artinya as'aluha? Apakah saya harus menanyakannya? Nih, apakah saya bertanya kepadanya? Boleh bertanya kepadanya? Naam. Is'aliha. Lihat kata perintahnya is'aliha. Tanyakanlah ia. Tanyakanlah kepadanya. Salma, di sini situasi yang digambarkan oleh penulis takhruju. Siapa yang takhruju? Salma ya, Ustaz. Takhruju thumma tadkhulu. Kemudian masuk ba'da qalilin, setelah sebentar ya, beberapa saat kemudian. Taqulu innaha turidu thalathata amtarin min hadzal kumashi. Taqulu apa itu taqulu? Ia mengatakan. Nah, taqulu di sini dia, hiya. Jadi bentuk hiya sama seperti anta taqulu. Tapi di sini bagaimana kita bisa yakin bahwa ini takulu di sini hiya? Innaha. Lihat kalimat setelahnya innaha. Kemudian lihat situasi dialognya. Situasi dialognya tidak mungkin di situ takulu untuk anta. Ada sekitarik? Bala ya, Ustaz. Salama mengabarkan apa yang dikatakan siapa? Umminya. Al-um, ibunya. Takulu, dia berkata innaha sesungguhnya dia turidu menginginkan salatata amtarin. 3 meter. 3 meter. Lihat, metron jamaknya amtar. Min hadal kumashi, dari kain ini. 6. Al kumash, kain, bahan. Jadi minta berikan kain. Khud hadan namudaja ya abati. Ambillah contoh ini wahai ayah. Naam, wahai ayahku. Apa kata al-ab di akhir dialognya? Sa'ashtari lakum ma turiduna insyaallah. Masyaallah. Sa'ashtari lakum, apa yang maksud sa'ashtari lakum? Saya akan memberikan kalian ma turiduna, apa yang kalian inginkan. Lihat setelahnya ada ta'lik di situ, insyaallah. Insyaallah. Jangan lupa pakai insyaallah. Hal-hal yang belum terjadi, yang kita janjikan di masa yang akan datang, kita ucapkan insyaallah. Karena yang tahu apa yang akan terjadi di masa datang siapa? Allah. Maka ini dikembalikan kehendak Allah. Jika Allah menghendaki. Semuanya karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, kiranya mungkin sampai sini dulu, Abdul Ghaffar. Mohon maaf, kita baru bisa baca dialognya saja. Nanti insya Allah di pertemuan kita lanjutkan lagi, insya Allah. Nah. Dan insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan baca kembali saja. Kita ulang kembali hewar pelajaran ke-16 ini. Insya Allah. Sisa waktu yang ada, kita akan baca beberapa pertanyaan pesan singkat. Tepat. Dan insya Allah cukup banyak pertanyaan pesan singkat, ya. Barangkali dengan pelajaran. Ya, ada terkait dengan bahasa Arab dan terkhusus di pelajaran kita juga. Ya. Di antara yang Ustaz, kita bacakan yang pertama, Ustaz, apakah perbedaan antara zaka dan zarika? Dari segi makna tidak ada perbedaan, hanya di situ hilang apanya di situ? Lamnya. Nah, sama saja. Arti juga sama. Artinya saja. Sama. Nah, barakofik. Kemudian yang lainnya ada Ummu Sabrina di Cibitung. Bismillah, Ustaz, apa bedanya fi'il ta'ajub, fi'il tahdhil dan sifat musyabbahah? Sifat musyabbahah kita belum belajar itu. Nanti akan dibahas, mudah-mudahan sudah dibahas dengan Ustaz Mas'ud. Nanti bisa ditanyakan Ustaz Mas'ud. Yang kita fokuskan dua tadi. Ada fi'il ta'ajub, kemudian ismut tahdhil, bukan fi'il tahdhil. Ismut tahdhil. Salah mustalah, salah istilah. Yang betul untuk ta'ajub disebut fi'lut ta'ajub, untuk tafdil disebut ismut tafdil. Nah, dari namanya sudah kita bisa bedakan. Yang satu fi'il, satu isim. Wadih? Walaupun bentuknya ada kemiripan. Nah, tapi kalau fi'lut ta'ajub, lihat di sini bagaimana harokat huruf terakhir fi'ilnya? Fathah. Af'ala. Soalnya begitu. Tapi kalau isim tafdil, af'alu, begitu. Nah. Baik. Kemudian selanjutnya, Ustaz mohon dikoreksi, Ustaz. Di sini beliau memberikan contoh at-talibatun jamilatun menjadi at-talibatun, begitu? At-talibatun jamilatun menjadi ma'ajmala at-talibatun. Ma'ajmala at-talibata. Bagaimana, akhwan? Ada ta'liq, ada komentar di sini? Ma'ajmala at-talibatun. Sebelum itu, at-talibatun, begitu tulisannya? At-talibatun pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Arab tulisannya? Bahasa Indonesia, Ustaz. At-talibatun, artinya begitu. At-talibatun jamilatun. Ah, ada sedikit komentar di situ? Kalimat at-talibatun? Apa itu, Ajad Miko? Tidak boleh bertemu alif lam. Berarti bagaimana seharusnya? At-talibatu. At-talibatu. Pertama itu yang kita komentari. At-talibatu, kemudian jamilatun sudah betul insyaallah. Nah, kemudian bagaimana bentuk ta'ajubnya? Menjadi ma'ajmala at-talibatun. Bagaimana, ikhwan? Ma'ajmala at-talibata sahih? Sahih. Nah, beliau kembali menulis ma'ajmala at-talibatun. La, at-talibatu salah. Karena tadi isim setelah fi'il ta'ajub, apa hukumnya di situ? Sebagai apa? Mansub sebagai maf'ulun. Ini tidak boleh at-talibatu, tapi at-talibata. At-talibata. Nah. Kemudian pertanyaan dari pengirim tersebut juga. Ustaz, kalau fi'il ta'jub dalam bentuk mufana dan jama' apakah ada? Tidak hadir sekarang di kepala saya, nanti kita cek lagi insyaAllah. Nah, barakallahu fiik. Pertanyaan di pesan singkat selanjutnya, Ustaz. Dalam contoh yang telah baca, kita baca tadi, ma atwala hamidan, mengapa hamidan menjadi maf'ul bih, bukankah dia sebagai fa'il? Demikian. La. Di sini sebagai objek ta'ajub adalah hamid. Dan objek ta'ajub, harus kita lihat. Siapa yang ta'ajub? Hamidnya? Bukan. Kalau yang ta'ajubnya hamidnya, ya hamid jadi fa'il. Tapi hamidan dia objek yang dijadikan oleh seseorang yang lain sebagai objek ta'ajubnya. Wadih? Maka posisinya bukan fa'il, tapi posisinya sebagai maf'ul. Ya. Jadi bukan fa'il. Bukan fa'il. Dia bukan hamid yang ta'ajub, orang lain yang ta'ajub. Nah, posisinya sebagai maf'ul saja. Posisinya sebagai maf'ulun bih. Karena dia objeknya. Pahami kalimatnya. Ma ajmala hamidan misalnya. Betapa gantengnya hamid. Di situ hamid sebagai objek seseorang orang lain yang takjub kepadanya. Jadi dia di situ bukan sebagai fa'il tapi sebagai maf'ulun bih. Nah. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya dhamir mustatir wujuban takdiruhu huwa di situ. Yang ada pada kata ajmala. Faham, Tom? Tadi saya sudah sebutkan secara isyarat tadi. Ajmala fi'il fa'il. Fi'il fa'il di situ fi mahalli raf'in khobar. Mana mubtada'nya? Ma. Sekarang tidak paham? Bagaimana tadi? Tidak apa-apa insyaallah. Ini baru mukaddimah saja. Khusus Riyadi saja yang insyaallah sementara ini dia harus bisa insyaallah. Nah, barakallahu fik. Dan itu sebagai jawaban dari beberapa pertanyaan yang sama masuk saat dan ada pertanyaan yang lain yang menanyakan mana fiil, mana fa'ilnya saat berkenaan dengan kata tersebut. Nah, sudah terjawab saat. Alhamdulillah sudah terjawab. Kita ulang sedikit. Sekaligus meminta ikhwah. Sepertinya memang harus dihafal sekarang. Sebagian pertanyaan sudah kesana arahnya. Kalimat ma ajmala hamidan, di situ ada fi'il ta'ajub. Yang mana fi'il ta'ajubnya? Ajmala. Ajmala itu fi'il dan sekaligus di dalamnya ada dhamir mustatir sebagai fa'il. Sedangkan hamidan objeknya, objek yang kita jadikan sebagai objek ta'ajub. Maka dia sebagai apa di situ? Hamidan maf'ulun bih. Faham, Tom? Nah. Barakallahu fiik atas jawaban yang telah disampaikan. Masih di pertanyaan pesan singkat yang lainnya dari hamba Allah bertanya. Barangkali ini pertanyaan di minggu lalu atau pertemuan yang telah lalu. Ustaz, fi'il kada yakadu, apakah ada fi'il amrnya? Kada, sebagian ulama memasukkannya sebagai akhwat kana. Akhwat kana. Dan kana punya fi'il amr tidak? Punya. Kana yakunu kun. Tapi kalau kada yakunu, saya tidak hadir sekarang di kepala saya, tapi sepertinya dia mutasarrif. Sepertinya dia mutasarrif. Karena kana mutasarrif. Alas kedalik? Mutasarrif. Nah, nanti kita cek lagi insyaAllah. La yahdurun ilan. Tidak hadir di kepala saya sekarang. Kada yakana. Tapi dari sisi dia punya kaitan dengan kana. Kalau kana punya tidak fi'il amrnya? Ada. Nah, mudah-mudahan kada juga begitu. Nah, nanti kita cek lagi. Kita yakinkan lagi di pertemuan berikutnya insyaAllah. Ada dua pertanyaan kalau begitu yang kita cek lagi insyaAllah. Kada yakadu wala kada yakudu. Kada yakadu. Kada yakadu. Nah, barakallahu fiik. Selanjutnya. Abu Salma di Sambas. Assalamualaikum. Apa perbedaan indi dan li dalam suatu penggunaan kalimat? Syukran. Nah, ini ungkapan indi dan li ini sudah kita bahas sebelumnya. Bahkan sudah kita bahas sejak masih di jilid 1. Ada yang masih ingat perbedaan antara indi dengan li? Kalau indi biasanya untuk apa? Ya Rabi, ya Maulana. Nah, yang tidak hidup atau tidak berasal. Nah, indi biasanya dikaitkan dengan ghairu akil. Indi misalkan qalamun. Saya punya pena. Tapi kalau li akhun. Saya punya saudara. Nah, biasanya begitu. Biasa. Tapi ini kaidah umum. Terkadang bisa dibalik, bisa enggak masalah. Nah, kita temukan dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis, terkadang indi bisa juga dipakai untuk li dan li bisa juga dipakai untuk indi. Nah, secara umum kaidah asalnya begitu. Nah. Wallahu a'lam bissawab. Nah, barakallahu fik. Berikutnya Ustaz, pertanyaan atau meminta nasihat mungkin Ustaz. Nah. Dari Pak Irwan Susilo, Perumnas 3 Bekasi Timur. Yeah. Ustaz, dalam mempelajari ilmu bahasa Arab, apakah perlu mempelajari ilmu nahwu dan sharaf secara khusus? Nah, ilmu nahwu dan ilmu sharaf memang tujuan kita nanti belajar bahasa itu diantaranya juga mempelajari kaidah-kaidah bahasanya. Dan ini tidak bisa dipisahkan. Seseorang belajar bahasa tentu nanti tentu harus melewati tahapan di mana dia harus mengetahui kaidah-kaidah bahasa. Nah, dengan kaidah-kaidah bahasa itu nanti dia akan terjaga dari kesalahan. Pertama, kesalahan bisa jadi kesalahan i'rab atau kesalahan terjemah. Nah, ini penting. Tanpa nahwu dan sharaf tidak mungkin kita bisa paham, kita paham bahasanya. Dan yang kita pelajari sejak dari awal semuanya rata-rata kaidah nahwu dan sharaf. Hanya saja pemaparan buku ini pemaparan bukan secara teoritas, tapi secara praktek langsung. Rasa ketarik? Nah, ini yang dan disebutkan contoh-contohnya beraneka ragam. Dan ini sama. Ini kita belajar nahwu dan sharaf. Hanya saja dipaparkan bukan secara teori, tapi secara praktek langsung. Guru, ustadz yang nanti menjelaskan teorinya. Tadi ketika menjelaskan tentang ta'ajub, apakah penulis merinci ini mubtada, ini khobar, ini fi'il fa'il, ada penjelasannya? Tidak. Karena penulis bisa jadi melihat itu nanti saja, tapi karena sudah terlanjur tidak ditanyakan, mau tidak mau harus dijelaskan. Faham betul? Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Alhamdulillah barakallahu fikum, dan itulah beberapa pertanyaan dari pesan singkat yang kita bacakan Ustaz. Silakan kita menutup kajian ini dan kita ya. Baik, insyaallah kita sudah masuk ke pelajaran 16. Nanti insyaallah di pekan depan kita akan mengulang kembali merojah sedikit dialog yang sudah kita baca. Setelah itu kita akan masuk ke latihan-latihannya dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada kita semua. Kita tutup subhanallahi walhamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.